maafkan kau yang sekarang sudah deng dia. Pasrah kau yang tinggalkan sayang dulu yang kau sayang. Percuma saja kalau kita bersama, kalau memang sayang salah lebih baik kita berpisah. Kau sudah nyaman dengan dia, lalu kau saat tinggalkan dulu karena ada dia, makanya kita berpisah. Saya takkan ganggu kau lagi, saya sutra mau kembali. Memang ini yang terbaik, sama-sama saya ucapkan karena sesinggah di hati. Mira.